Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nah, kepada seluruh santri yang tidak pakai masker, padahal dipakai maskernya, ayo dijaga jaraknya, jangan terlalu dekat. Maskernya dipakai, jaga jaraknya, ayo. Ayo dipakai maskernya, jaraknya dijaga, jangan terlalu dekat. Sama sedikit masukan kepada seluruh santri untuk merutinkan sholat sunnah rawatib, ya. Kami lihat tadi banyak sekali, mayoritas mungkin 70% lebih atau mungkin 80% santri tidak sholat sunnah, benar ya. Jadi nanti untuk waktu-waktu ke depan, hari-hari ke depan, kami harapkan untuk seluruh santri untuk merutinkan sholat sunnah rawatib pada maghrib, sebelum subuh, kemudian sebelum zuhur, pada zuhur, nah, pada isya, paham ya? Jadi jangan dulu duduk di tempatnya masing-masing. Nah, setelah sholat maghrib zikir sejenak, baru setelah itu sholat sunnah 2 rakaat. Sebentar aja, insya Allah tidak lama sholat sunnah itu. Keutamaannya banyak sekali. Insya Allah antum sudah mengetahuinya, keutamaan mengerjakan sholat sunnah rawatib. Di antaranya adalah sebagai penutup lubang atau sesuatu yang kurang dari amalan-amalan wajib. Kemudian di antara keutamaannya bagi seorang yang rutin mengerjakan sholat sunnah rawatib, insyaallah akan dibuatkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang disebutkan oleh sebagian para ulama, akan mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi yang masyhur, la yataqarrabu ilayya 'abdi min nawafil, kata Allah Subhanahu wa taala, hatta uhibbahu. Aku tidaklah seorang muslim terus-menerus dia mengerjakan salat sunnah, mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, sampai aku mencintainya. Maka sebagian para ulama beristidlal dengan hadis ini, di antara keutamaan amalan-amalan sunnah itu akan mendatangkan mahabbah, mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sayang ya, antum insyaallah sudah paham ilmunya, sudah paham keutamaannya, ya tinggal dijalankan ya. Terlebih kita ini mengaku ahlu sunnah ya, berat sebenarnya pengakuan seorang sunni, seorang salafi itu berat ya, bukan suatu yang ringan, karena harus dibuktikan. Nah, setiap orang bisa mengaku dirinya sunni salafi, tapi lihat amalannya, apakah memang sunni salafi atau mungkin sekedar naam pengakuan belaka ya. Jadi betul-betullah jadi seorang sunni salafi ya, amalan-amalan sunnah hendaklah kita semangat melakukannya ya, terkhusus sholat sunnah rawatib. Nah, paham insyaallah ya, seluruh santri ya. Jadi untuk hari-hari ke depan, mulai nanti ba'da isya. Ya. Salat sunnah rawatib hendaklah antum rutinkan. Jangan ada yang ngobrol di belakang. Ya, pojok kanan, pojok kiri. Ya. Sebentar aja insyaallah, enggak lama enggak. Ya, paling lama 5 menit mungkin. Ya, enggak akan lama. Nah. Enggak enak juga lihat pemandangannya ya. Kita ibaratnya pondok salafi ya, ini untuk naam evaluasi kita ya. Naam. Ya, agar kita menjadi lebih baik ya. Jadi kalau bisa kita semangat menjalankan sunnah Rasul. Jangan sampai menjadi fitnah di masyarakat. Naam. Kita mengaku sunni salafi tapi ya kita enggak semangat melaksanakan sunnah Rasul. Ya. Nah, kita buktikan kalau kita itu memang benar mencintai Rasul, mengikuti sunnah Rasul. Yang kita semangat melaksanakan sunnah-sunnah Rasul. Allahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan dari pembahasan ya seputar masalah kurban. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan naam 4 syarat dari syarat sahnya berkurban. Yang pertama yang telah kita sebutkan dan telah kita rinci pembahasannya ya, dari syarat sahnya berkurban, hendaklah hewan yang dijadikan kurban itu dari jenis bahimatul an'am, dari binatang ternak. Dan binatang ternak di sini na'am telah dikhususkan ya jenisnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah unta dengan berbagai macam familinya atau jenisnya. Kemudian yang kedua adalah sapi. Ya, dimasukkan juga oleh sebagian para ulama adalah jamus, kerbau. Sebagian para ulama berpendapat ya, kerbau itu boleh untuk kita kurbankan karena masuk satu famili atau satu keluarga dengan sapi. Kemudian yang ketiga adalah kambing. Ya, dan sebagian para ulama memasukkan juga dari jenis domba. Ini syarat yang pertama dari syarat sahnya berkurban. Yang pertama, hewan yang dikurbankan adalah dari jenis unta, sapi dan kambing. Tidak boleh keluar dari ini. Ya. Kalau ada yang berkurban dengan kuda, walaupun kudanya mungkin sangat mahal harganya, puluhan atau mungkin ratusan juta atau mungkin ada yang miliaran misalnya, yang kuda terlatih misalnya dikurbankan, apakah sah kurbannya? Maka jawabannya telah disebutkan oleh para ulama, tidak sah. Karena dia bukan dari jenis hewan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau jenis-jenis yang lain. Ya, berkurban dengan rusa, berkurban dengan kijang atau yang lainnya dari jenis-jenis hewan. Jadi dia harus dari tiga jenis ini. Kemudian syarat yang kedua dari syarat sahnya berkurban adalah musinnah, telah masuk umur. Ya, telah masuk umur. Dan musinnahnya setiap binatang, setiap hewan yang akan dikurbankan itu memiliki umur yang berbeda-beda. Ya, kalau unta telah kita sebutkan dia sudah musinnah, sudah masuk umur, sudah boleh dikurbankan. Dia sudah genap berumur 5 tahun. Ini kalau dari jenis unta. Kalau kita ingin berkurban dari jenis unta, maka kita harus pastikan unta tersebut berumur minimal 5 tahun. Kemudian yang kedua, musinnahnya sapi. Ya, sapi sudah masuk umur, sudah boleh dikurbankan. Nah, pada saat dia berumur minimal sudah masuk umur 2 tahun. Ya. Minimal umur 2 tahun barulah sapi tersebut boleh untuk dikurbankan. Adapun dari jenis kambing, na'am, ya. Musinnahnya sudah masuk umur itu 1 tahun. ya, satu tahun baru boleh dikurbankan. Dan diberikan keringanan oleh para ulama berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, untuk jenis domba itu dibolehkan berkurban dengannya pada saat dia berumur 6 bulan. Ini syarat yang kedua. Dari syarat sahnya berkurban, ya, hewan tersebut sudah musinna, sudah masuk umur, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batasan umurnya. Kemudian yang ketiga, dari syarat sahnya berkurban adalah as-salamah minal uyub, selamat dari aib. Dan aib yang ada pada hewan, kekurangan yang ada pada hewan telah kita sebutkan dibagi dua oleh para ulama. Ada cacat atau aib yang itu sangat besar pada hewan. Ada di situ aib atau cacat yang ringan, yang tak kala kita berkurban dengan hewan tersebut tetap sah. Berbeda dengan cacat yang besar, ya, aib yang besar pada hewan, apabila kita berkorban dengannya maka tidak sah. Ya, empat hal, empat aib yang ada pada hewan, apabila ada dan kita berkorban dengan hewan tersebut maka tidak sah. Arba'un, kata Rasulullah, la tujzi'u fil adhahi. Tidak sah seseorang berkorban, ya, dengan empat aib yang ada pada hewan tersebut. Yang pertama adalah al-aura'u al-bayinu auruha. Yang pertama adalah na'am al-aura', ya, hewan yang buta sebelah, yang jelas butahnya. Kalau ada seorang berkurban dengan hewan yang buta sebelah, maka ini termasuk aib yang besar yang menyebabkan hewan kurban yang kita kurbankan itu tidak sah. Lebih-lebih kalau butahnya itu dua-duanya. Satu saja tidak sah, apalagi dua-duanya. Nah, dan ini berbeda, ya, permasalahannya tak kala kita sekedar untuk menyembelih hewan untuk dimakan atau menjamu tamu misalnya. Ya, tidak disyaratkan dia harus sehat. Ya, kalau kita sekedar ingin makan kambing, tidak disyaratkan harus berumur 2 tahun, harus sehat, tidak disyaratkan. Ya, umur 1 tahun boleh disembelih. Kambing mau mati juga boleh disembelih. Tetapi untuk perkara kurban, ya, ini ada syarat khusus, syarat tertentu. Ya, tidak bisa disamakan dengan penyembelihan biasa. Kalau kurban itu dia harus terhindar dari cacat yang besar. Yang pertama telah kita sebutkan, enam hewan yang buta sebelah, yang jelas butahnya, lebih-lebih dua-duanya. Kemudian yang kedua adalah wal maridatu albayinu maraduha. Hewan yang sakit, yang jelas sakitnya. Jadi sangat nampak, kelihatan sekali zahirnya. Apabila ada seorang yang berkurban dengan hewan yang sakit, maka kurbannya tidak sah. Dan ini berbeda telah kita sebutkan dengan penyembelian biasa. Kalau penyembelian biasa tidak disyaratkan harus sehat. Ya, ada sapi naam ditumbur mobil misalnya, ya, kecelakaan atau mau mati, ya, kemudian kita sembelih, kita makan, boleh, sah sembelihannya. Nah, ini kalau sembelihan biasa. Tapi kalau untuk kurban ini tidak diperbolehkan. Kemudian cacat yang ketiga, yang ini termasuk besar, yang tidak boleh ada pada hewan kurban adalah al-araja al-bainu arajuha. Nah, hewan yang pincang, yang jelas pincangnya, ya, lebih-lebih kedua kakinya itu patah. Satu saja menyebabkan, ya, penyembelian hewan kurban, ibadah hewan kurban tidak sah, lebih-lebih dua-duanya. Kemudian yang keempat, aib yang besar atau cacat yang besar yang tidak boleh ada pada hewan kurban yang akan kita kurbankan adalah al-ajfa allati la tunqi. Hewan yang sangat kurus sampai-sampai tidak ada sumsum. Jadi kalau ada hewan yang sangat kurus kemudian kita kurbankan, maka, ya, hewan kurban tersebut tidak diterima. Ya, tidak diterima. Menurut hadis Rasulullah ini. Ya, karena kita tidak mengetahui perkara gaib ya. Bukan berarti kita dari mana antum tahu misalnya. Ya, itu tidak diterima dari mana? Apakah antum mengetahui perkara gaib? Tidak sama sekali. Kita mengetahuinya dari hadis Rasul. Ya, disebutkan di sini. Arba'un la tujzi'u fil adhahi. Empat perkara, empat cacat yang besar, kata Rasulullah, yang menyebabkan sesembelihan hewan kurban seorang itu tidak sah. Jadi dari lisan Rasulullah, ya, bukan kita membuat-buat, ya, tapi betul dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sana ada aib yang ringan yang disebutkan oleh para ulama. Apabila kita berkurban dengan hewan yang memiliki cacat yang ringan, maka tetap sah kurban kita, seperti hewan yang tanduknya patah atau giginya ompong, ya, atau hilang sedikit, atau hilang telinganya, atau hilang ekornya misalnya, atau maaf ngomong, ya, hewannya ada penyakit kulit misalnya, ya, biasanya kan ada, bukan hanya manusia, hewan juga ada, ya. Nah, ini aib-aib yang ringan, cacat yang ringan, yang apabila kita berkorban dengannya tetap sah. Hanya saja kalau kita mampu menghadirkan, mendatangkan yang lebih baik, itu ahsan. Kalau ada pilihan yang lain, kita mampu membeli yang gemuk, ya, dari jenis jantan, ya, jantan pun ini bukan syarat ya berkorban, hanya dari sisi keabdolannya saja, ya. Tak kala kita berkorban mencari jenis jantan itu paling bagus. Tapi kalau kita tidak menemukan dari jenis jantan, ya, maka diperbolehkan dari jenis betina. Karena persyaratan jenis kelamin itu bukanlah syarat. Ya, juga bukan rukun di dalam berkorban. Dia hanya dari sisi abdolnya saja. Ya, dari sisi abdolnya saja. Jadi tak kala kita ingin berkorban, hendaklah yang kita datangkan itu yang terbaik. Karena kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang keempat, dan ini kita akan bahas, dari syarat sah berkurban adalah telah masuk waktu penyembelihan hewan kurban. Naam, yubtada'u, kata mu'alif di sini, waktuha min ba'di salatil 'id liman sallaha. Wa min ba'da tulu'i syamsi yawma idil adha bimikdari ma yattasi'u li rok'ataini wa khutbatain liman lam yusalliha. Dimulai waktu menyembelih hewan kurban itu, naam, setelah sholat id bagi seorang yang melakukannya, atau ya setelah terbitnya matahari, ya, naam, pada hari raya Idul Adha, ya, dengan ukuran seorang mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat dan 2 khutbah bagi yang tidak melakukan sholat, atau ya ringkasnya sudah masuk waktu duha, ya, sudah masuk waktu duha, karena waktu duha inilah diperbolehkannya sholat id, ya, diperbolehkannya sholat sunnah. Ya, sebelum masuk waktu duha, ini waktu-waktu yang terlarang. Ada beberapa waktu yang terlarang, tidak boleh kita sholat sunnah. Begitu juga menguburkan jenazah, ya, dari kaum muslimin. Yang pertama adalah, naam, setelah sholat asr mendekati maghrib. Ya, kalau sudah mendekati maghrib, ini dilarang sholat. Ya, karena ini waktu terlarang. Begitu juga mau menguburkan jenazah, kita tahan sejenak. Ya, kita tunggu maghrib, sholat maghrib terlebih dahulu, baru setelah itu menyolati jenazah dan menguburkannya. Waktu yang kedua dari larangan sholat adalah pada saat matahari pas di atas kepala kita. Ya, pada saat matahari pas, ya, di atas mata, di atas kepala kita. Ya, di antara illah yang disebutkan pada saat itu, kenapa? Karena pada saat itu, ya api neraka sedang panas-panasnya, ya sedang panas-panasnya. Ya. Ini waktu yang kedua. Jadi kalau pas matahari itu di atas kepala kita, itu tidak boleh kita sholat sampai matahari itu tergelincir, yang menunjukkan masuknya waktu zuhur. Dan waktu yang ketiga adalah setelah sholat subuh, setelah sholat subuh sampai ya, terbitnya matahari, naam, dan telah masuk waktu duha. Kita tunggu dulu terbit matahari, kemudian tunggu lagi waktu duha. Itu sebagian para ulama menyebutkan ya, itu bisa ditunggu setelah terbitnya matahari itu 14 menit afwan 15 menit, seperempat jam ya, dari matahari itu terbit kita tunggu sebentar. Kalau waktu sebagian para ulama menghitungnya sekitar seperempat jam, 15 menit. Sebagian lagi mengukurnya dengan tongkat ya, atau sekitar setinggi tongkat, setinggi 1 meter. Ya, kalau matahari sudah bayangannya sudah segitu ya, naam, atau setinggi itu, Pak, insyaallah sudah diperbolehkan sholat duha. Ya, begitu juga sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi kita kembali ke pembahasan tadi. Naam, waktu penyembelihan hewan kurban ini adalah masuk waktu duha pada tanggal 10 Zulhijjah. Pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum waktunya, maka sesembelihannya tidak sah. Dan sesembelihannya tersebut dihukumi oleh para ulama sebagai sesembelihan yang sunnah, yang biasa. Bukan sesembelihan hewan kurban. Jadi dia harus mengulangnya kalau dia mampu. Cari lagi hewan kurban, kemudian dia sembelih lagi. Sesembelihan yang dia sembelih sebelum masuk waktu duha tadi itu tidak sah, atau sebelum tanggal 10. Itu teranggap sebagai sesembelihan biasa. Ya, kalau dia mampu, dia harus cari lagi. Ya, cari lagi kemudian menyembelih lagi. Barulah naam sesembelihannya itu sah. Li hadithi Al-Barra Ibni Azib radhiyallahu anhu qal. Hal ini berdasarkan hadis sahabat yang mulia Al-Barra Ibnu Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaban nusuk, wa man dhabaha qabla yusalliya falyu'id makanaha ukhra. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya, man shalla salatana, barang siapa yang telah mengerjakan salat yaitu salat Id, wa nasaka nusukana, kemudian setelah itu dia menyembelih ya hewan kurban. Nah, dari sini diambil faedah, ini syahidnya, bahwasanya menyembelih hewan kurban itu waktunya adalah setelah salat Id yang kita kerjakan, kalau kita mengerjakan salat Id ya. Bagi yang tidak mengerjakannya ya, mungkin dari kalangan wanita yang haid atau nifas ya, mungkin dia berkurban di rumah misalnya ya, kurban kambing misalnya. Bagi yang tidak mengerjakan sholat Id atau dia safar misalnya ya, nah seorang yang safar udzur ya, udzur dia mengerjakan sholat Id, begitu juga sholat Jumat. Nah boleh dia menyembelih hewan kurban ya, seukuran waktu duha atau setelah ya, seorang itu mengerjakan sholat sunnah dua rakaat. Fakot asoba nusuk, maka sungguh ya sesembelihannya itu sah. Naam. Wa man dzabaha qabla yusalliya falyu'id makanaha ukhra. Barang siapa yang menyembelih sebelum dia salat, sebelum masuk waktunya, maka dia harus mengulanginya dengan sesembelihan yang lain. Dan sesembelihannya tersebut dihukumi dengan sesembelihan biasa. Bukan sesembelihan hewan kurban. Nah, jadi ini Syarat yang keempat dari syarat sahnya berkorban adalah telah masuk waktunya. Wa yastamirru waqtuha ila ghurubi akhir ayyami tasyrik. Dan terus menerus diperbolehkan menyembelih hewan kurban sampai matahari terbenam pada akhir hari tasyrik. Ya. Nah, dari sini diambil faedah. Naam, menyembelih hewan kurban itu dimulai tanggal 10 pada waktu duha dan diberikan kelonggaran kalau kita mungkin tidak mampu menyembelihnya sekaligus tanggal 10. Ya, diberikan kelonggaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih boleh kita menyembelih tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah sampai terbenamnya matahari. Karena hitungan bulan Dzulhijjah itu beda dengan Masehi. Kalau Masehi pergantian malamnya tengah malam. Tapi kalau Dzulhijjah pergantiannya adalah Maghrib. Jadi Maghrib itu sudah beda dia tanggalnya. Ya. Kalau tanggal 13 Dzulhijjah kemudian masuk Maghrib, maka sudah masuk tanggal 14 itu. Nah, karena hitungan Dzulhijjah dengan Masehi itu beda. Nah. Jadi dari sini diambil faedah, ya, waktu menyembelih hewan kurban itu dimulai tanggal 10 sampai tanggal 13 pada saat terbenamnya matahari. Adapun waktunya setelah, ya, waktu duha, mana yang lebih afdol, apakah siang atau malam? Mungkin kita ingin melanjutkan penyembelihan, ya, di malam harinya atau di siangnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Naam, sebagian para ulama menyebutkan dilihat ya maslahatnya. Ya, dilihat maslahatnya. Mana yang kira-kira itu baik. Ya, kalau misalnya dianggap ya dilanjutkan malam juga bisa, silakan. Karena tidak ada larangan. Yang penting waktunya telah masuk, dimulai pada saat tanggal 10 Dzulhijjah pada waktu duha. Terus ya, sampai terbenamnya matahari pada tanggal 13. Mau disembelih malam silakan. Ya, kita lanjutkan ya malam harinya, misalnya tidak selesai paginya. Ya, atau besoknya. Naam. Li hadithi Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis Jubair bin Mut'im, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu ayyamit tasyrik dzabhun. Seluruh hari-hari tasyrik itu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah itu adalah hari penyembelihan. Ini dalil yang dijadikan sandaran oleh para ulama bahwasanya hari-hari tasyrik itu ya diperbolehkan untuk kita menyembelih hewan kurban kalau misalnya kita tidak mampu menyembelih hewan kurban tanggal 10 atau mungkin ada maslahat yang lain. Ya, mungkin kita mau mengambil waktu yang lebih longgar. Kalau tanggal 10 mungkin banyak waktu yang tersita ya dari sholatnya, persiapan juga kurang maksimal. Ya, sehingga diputuskan mungkin tanggal 11. Ya, tidak masalah. Karena waktu-waktu tersebut adalah waktu yang diperbolehkan. Kemudian kita mu'alif di sini, wal afdalu dzabhuha ba'dal firaghi min salatil id. Dan yang paling afdal dari menyembelih hewan kurban adalah setelah ya selesainya salat id. Nah, dan telah kita sebutkan ya waktu duha itu sudah masuk, sudah diperbolehkan, tapi yang afdal ya selesai salat id. Li hadis di Al-Barra ibni Azib radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis Al-Barra ibnu Azib juga radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma nabda'u bihi yaumana, awwalu ma nabda'u bihi yaumana hadza nusalli thumma narji'u fananhar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma nabda'u bihi yaumana hadza nusolli. Kegiatan yang pertama kali kita lakukan di hari ini, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, ya, adalah sholat. Thumma narji'u fananhar. Kemudian kita kembali ke rumah kita masing-masing. Fananhar. Setelah itu kita menyembelih hewan kurban. Nah, faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Maka barang siapa yang melakukan hal tersebut, dia telah mencocoki sunnah kami, petunjuk kami. Wa man dzabaha qabla dzalika fa innama huwa lahmun qaddimahu li ahlihi. Maka barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum itu, sebelum sholat id atau sebelum masuk waktunya, sebelum waktu duha, maka sesungguhnya itu adalah daging yang dipersembahkan dirinya untuk keluarganya. Jadi dia terhitung sesembelian biasa, ya, bukan penyembelihan hewan kurban. Nah, jadi tidak teranggap itu sesembelian hewan kurban karena belum masuk waktunya, belum masuk waktunya. Kalau dia mau nyembeli lagi silakan kalau dia mampu, ya, agar naam kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa minan nusuki fi syai'. Dan itu ya bukanlah termasuk penyembelian hewan kurban sama sekali. Karena dia lakukan sebelum masuk waktunya. Jadi ini empat syarat dari syarat sahnya berkurban. Kita ulangi sejenak. Ya, yang pertama adalah hewan kurban yang kita kurbankan itu dari jenis binatang ternak yang telah disebutkan oleh Rasulullah. Itu dari jenis unta dengan berbagai macam jenisnya, unta punuk satu, berpunuk dua, unta merah atau unta yang lainnya. Ini yang kedua adalah dari jenis sapi, ya, dimasukkan juga dari jenis kerbau. Ini yang ketiga adalah kambing atau domba. Kemudian yang kedua adalah telah musinna, telah masuk umur yang telah ditetapkan syariat. Telah masuk umur sini sesuai dengan ketetapan Rasulullah. Ya, bukan kita yang menetapkannya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menetapkannya. Untuk musinnahnya, ya, unta itu telah berumur genap, ya, 5 tahun. Kemudian untuk sapi 2 tahun, kambing 1 tahun, untuk domba 6 bulan. Kemudian syarat yang ketiga adalah dia terbebas dari cacat yang besar. Dan ada 4 cacat yang besar yang tidak boleh ada pada hewan kurban karena ini menyebabkan sembelihan kita tidak sah. Yang pertama adalah, ya, hewan kurban yang buta sebelah, lebih-lebih dua-duanya. Kemudian yang kedua adalah yang sakit yang jelas. Kemudian yang ketiga adalah naam, hewan yang pincang, lebih-lebih dua-duanya. Kemudian yang keempat adalah naam, yang sangat kurus. Nah, keempat aib ini harus hilang, harus tidak ada pada hewan kurban. Karena empat aib ini tidak ada, ya, uzurnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tak kala kita mencari hewan kurban, betul-betul kita memperhatikan hal ini. Ya, kita perhatikan umurnya. Kalau sudah kita dapati misalnya sudah jenisnya jelas, sapi atau kambing misalnya, tinggal kita cek, kita tanyakan umurnya berapa. Ya, kemudian yang kedua, ya, kita cek, ya, kesehatannya. Ya, kelihatan itu, ya, mana sapi atau kambing yang sehat, mana yang sakit. Kemudian setelah itu, setelah kita beli, ya, naam, agar sah hewan kurban kita, syarat yang keempat adalah kita sembelih pada waktunya, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah pada waktu duha. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, kemudian masalah berikutnya, nanggung ini masih agak banyak. Ya, kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afadhal ijlis ini.